berdebar jantungku, getar nadiku berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar pelangi jingga, pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh selaras dengan simfonimu. Kebiar, kebiar pelangi jingga. Sing-singkan lengan rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu. Indonesia, merah darahku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku berbaur dalam